Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ukhwati fillah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, kunna nu'tiha fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'am aw sa'an min tamr أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. اتفقنا عليه شرابي. Kami para sahabat mengeluarkan zakat fitrah di zaman Nabi satu sa' makanan, satu sok kurma, satu sok gandum, satu sok kismis, dan telah lalu riwayat pula satu sok akid, susu kering. Hadith-hadith tentang kewajiban zakat fitrah juga mengingat yang telah lalu hadith Ibni Umar, farada Rasulullah zakat al-fitr sa'an min tamar aw sa'an min sya'ir 'ala al-'abd wal-hur wadh-dhakari wal-untha was-saghir wal-kabir min al-muslimin. Rasul wajibkan zakat fitrah itu satu sa' kurma atau satu sa' sya'ir, kewajiban atas setiap budak maupun orang merdeka, laki maupun wanita, anak kecil maupun orang besar atau orang dewasa. Hadith-hadith ini juga, terutama hadith Ibnu Umar, juga menjelaskan kepada kita perkara penting bahwa zakat fitrah merupakan kewajiban atas setiap individu yang mampu tentunya. Zakat fitrah adalah kewajiban wajib atas setiap individu, fardhu ain atau alal a'yan. Karena itu yang Ibni Umar katakan alal abad wal hur wal dhakari wal untha was-saghiri wal kabir. Rasul wajibkan itu atas budak, orang merdeka. Perhatikan, diwajibkan atas budak, atas orang merdeka. Diwajibkan atas lelaki, wanita, atas anak kecil maupun orang dewasa. Berarti setiap individu terkena kewajiban itu. Dalam artian lebih jelas mungkin di stabilo, bahwa kewajiban zakat fitrah tidak seperti kewajiban nafkah atas seseorang. Tidak wajib atas orang yang berkewajiban menafkahi orang lain. Maka kamu sebagai seorang suami misalnya, naam, berkewajiban menafkahi anak istrimu. Itu bab nafkah, nafkah belanja. Tapi dalam zakat fitrah beda, bahwa zakat fitrah wajib atas setiap individu. Bukan kewajibannya, bukan kepada yang wajib menafkahi. Maka suami tidak berkewajiban, perhatikan kalimat tidak berkewajiban, untuk mengeluarkan zakat fitrah istrinya atau anaknya. karena kewajibannya individu atas laki dan perempuan, kecil dan dewasa. Maka seorang perempuan wajib mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri, bukan dikeluarkan suaminya. Karena itu yang Rasulullah tentukan atas setiap perempuan, lelaki, kecil, besar, budak, merdeka. Maka perempuan, seorang istri, punya tanggungan, berkewajiban sebagai seorang wanita untuk mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri. Begitu pula anak mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri. Selama tentunya dengan catatan mereka punya kemampuan. Jika punya kemampuan untuk mengeluarkan zakat fitrah itu. Dengan demikian, kalau sahibul bait, kepala rumah tangga, tabarruk itu ya dia berbuat baik saja. Misalnya sudah zakat kalian aku yang tanggung, aku yang keluarkan. Si bapak, si suami bilang demikian. Zakatmu sebagai istrinya aku yang keluarkan. Zakatmu anak-anaknya aku yang keluarkan sebagai abahnya. Maka boleh saja mencukupi. Tapi itu kewajiban dia tidak. Itu bukan tanggungan dia. Makanya beda dengan nafkah. Karena Rasulullah tidak mengarahkan kewajiban itu kepada yang berkewajiban menafkahi. Tapi perhatikan sekali lagi dalam hadis Ibn Umar, diwajibkan oleh Rasulullah pada setiap laki dan wanita, siapapun Anda. Sebagai lelaki, kepala rumah tangga. Sebagai lelaki, masih bujang. Sebagai lelaki, apapun statusmu, Anda berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Sebagai lelaki, seorang anak, semuanya lelaki. Begitu pula perempuan, wal unza, diwajibkan atas seorang perempuan, Anda sebagai seorang putri, Anda sebagai seorang ibu, Anda sebagai seorang istri, perempuan, diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Maka tadi kalau dia mampu, maka itu yang hendaknya dilakukan. Dan alhamdulillah bukan perkara berat. 2,5 kilo beras, kalau sekilonya berapa? 10 ribu, 25 ribu, bukan nilai yang besar untuk dikeluarkan. Ala kulli hal, walaupun boleh, Ibnu Umar sendiri diriwayatkan beliau yang menanggung zakat fitrah keluarganya. Anak istrinya di rumah semua, ditanggung oleh Ibnu Umar, dikeluarkan zakatnya. Maka bolehnya boleh. Nah, وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود بن ماجه وصححه ابن الحبان وصححه الحاكم. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebagai pensuci, pembersih bagi yang puasa dari hal-hal yang sia-sia dalam puasanya, atau yang rafath, yang kotor, yang tidak baik. Dan itu juga sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Maka barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, sholat id, maka zakatnya terkabul, diterima. Dan yang mengeluarkannya setelah sholat, maka itu teranggap sedekah sunnah, sudah tidak teranggap sebagai zakat. Hadis diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan Hakim. Hadis ini menjelaskan tentang waktu dikeluarkannya zakat atau batas waktu zakat fitrah dan juga hikmah disyariatkannya. Rasulullah sebutkan itu tuhroh, pensuci dari lahu, allahu, segala ucapan, perkataan yang gak ada gunanya, sia-sia. Itu disebut lahu. Karena orang di, terutama saat puasa, diperintah untuk menjaga lisannya, tidak berucap kecuali yang manfaat baginya, berguna, membawa pahala. Lahu sia-sia, gak ada gunanya bagi dia, gak ada pahalanya. Bahkan rofath, rofath, segala yang karenanya membuat dia berdosa, baik itu bentuknya ucapan ataupun perbuatan, perbuatan atau perkataan yang berdosa karenanya. Orang yang shaim, rafath. Maka shaim ada di antara mereka yang menjaga betul puasanya sehingga tidak dia gak akan bicara kecuali yang manfaat, dia gak akan berbuat sesuatu kecuali yang berguna, berpahala, sholat, ibadah, zikir, dan yang lain-lainnya. Yang kedua, ada di antara mereka pula yang mengisi puasanya dengan kejelekan, ya lahu ya rofath, ternodai puasanya dengan kefasikan, kemaksiatan, dosa. Ada juga di antara mereka yang menyibukkan dirinya dengan yang sia-sia. Memang gak ada dosanya, tapi ya sia-sia, semestinya dia makmurkan waktunya untuk yang manfaat, berpahala, entah baca Quran atau zikir atau doa atau baca kitab ilmu dan semisalnya. Namun dia gunakan untuk yang sia-sia, tiada guna, dia haramkan dirinya dari kebaikan Ala kulli hal, zakat fitrah Rasulullah katakan tuhrotan lis-shaim, mensucikan orang yang puasa ini dari itu semua, dari yang sia-sia, yang enggak ada guna, atau bahkan yang bermadharat, merugikan dia ucapan perbuatannya, disucikan dengan zakat fitrahnya selama satu bulan. Mungkin saja dalam puasanya terjadi hal-hal di antara dua tadi, rofath atau paling tidaknya lahu. Wa tu'matan lil masakin, dan itu pula makanan bagi orang-orang miskin. Sehingga mereka bisa merasakan kebahagiaan Lebaran itu, Eid. Betul-betul Eid itu menjadi Eid seperti kalimatnya, betul-betul Eid. Dan betul-betul dia bahagia, senang, ikut merayakan kegembiraan bersama muslimin yang lain, Lebaran bersama mereka. Sehingga Eid bagi seluruh muslimin, tidak pandang itu yang kaya maupun yang miskin. Dari situ para ulama sebutkan bahwa yang lebih afdol zakat fitrah itu, yang lebih mudah atau lebih dibutuhkan atau lebih bagi mereka fuqara dan masakin, orang-orang fakir miskin di zaman itu atau di daerah sana, kurma yang ma'ruf, kan orang Arab mudah mereka konsumsi dan langsung begitu kamu kasih satu sok kurma, ini namanya kurma matang, ya sudah langsung bismillah dimakan. Makanya Rasulullah katakan tu'matan lil masakin, sebagai makanan, hidangan bagi orang fakir miskin. Dengan demikian, jika seandainya ada yang lain menggantikan makna itu, maka itu yang lebih afdol. Ini misalnya di daerah kita, mungkin nasi atau beras sebagai bahan pangan pokok mereka, ya itu yang lebih afdol, karena itu yang lebih mudah langsung dikonsumsi dan dimakan oleh mereka. Tu'matan lil masakin, sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Di dalam hadis, ketika Rasulullah sebutkan zakat fitrah itu makanan bagi orang-orang miskin, tampak di situ pendidikan solidaritas bagi kaum muslimin agar peduli dan memperhatikan saudara-saudara mereka yang kurang mampu dari kalangan fuqara maupun masakin. Kalau disebut masakin, tentu fuqara terlebih-lebih masuk di dalamnya, karena fuqara, fakir, kondisinya lebih susah daripada miskin. Ma'ruf, definisi miskin adalah orang yang punya penghasilan namun kurang dari hajatnya. Fakir yang jauh di bawah itu bahkan. Maka kalau dikatakan miskin ya fakir lebih-lebih lagi masuk di dalamnya. Di dalam hadis Rasul katakan itu zakat tuhrotan lissaim minal lahwi warrafat, pensuci bagi yang puasa dari lahu dan rafat. Sementara kita tahu kewajiban zakat fitrah ini umum tadi ala shaghir wal kabir, bahkan kepada anak kecil sekalipun dikeluarkan zakat fitrahnya. Bahkan kalaupun dia enggak puasa, kalaupun dia bukan termasuk orang yang puasa atau karena udzur misalnya sakit, ya dia tetap mengeluarkan zakat fitrah. Maka bagaimana mungkin dikatakan itu pensuci puasanya? Dia enggak puasa memang. Ima karena memang belum balig seperti anak kecil, atau punya udzur enggak puasa karena sakit. Maka yang demikian namanya makhrajal ghalib. Rasulullah sebutkan ini itu secara umum. Ini secara umum orang yang puasa, mereka yang mengeluarkan zakat fitrah sebagai pensuci bagi mereka. Ya khruj makhrajal ghalib. Itu ma'ruf dan sering digunakan di dalam bahasa nusus yang diistilahkan kharaja makhrajal ghalib. Karena keseringannya itu yang ma'rufnya demikian, yaitu yang Rasulullah SAW sebutkan. Walaupun termasuk di dalamnya yang enggak puasa seperti tadi, anak kecil atau yang sakit, yang punya udzur. Nah, di dalam hadis pula hadis mengharuskan ditunaikan zakat fitrah itu sebelum waktunya, dan waktunya adalah sholat id, batas akhir waktu pengeluaran zakat fitrah. Dengan demikian ibadah yang telah ditentukan waktunya, batasannya, kalau dilakukan setelah keluarnya waktu, ya enggak diterima. Sudah tidak sah sebagai ibadah itu. Seperti ini zakat fitrah, batas waktunya sholat. Kalau kamu tunaikan seusai sholat, ya bukan zakat fitrah lagi namanya. Dia menjadi sedekah umum saja. Layaknya kamu bersedekah pada hari-hari yang lainnya, bukan sebelum sholat id. Demikian dalam ibadah, kalau dilakukan di luar waktunya, setelah lewat batas yang ditentukan. Kecuali ini tadi kaidah, makanya Rasulullah katakan waman addaha ba'da shalah fa ya shadaqah minas shadaqah. Tapi kalau kamu tunaikan seusai salat, sedekah sudah jadinya. Sudah tidak teranggap sebagai zakat fitrah. Kecuali kalau ada udzur. Kecuali kalau memang ada udzur. Rasulullah SAW sebutkan man nama an salatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari suatu sholat atau terlupakan darinya, lalai, lupa, maka hendaklah dia segera lakukan sholat itu begitu dia ingat. Saat dia ingat, kapanpun itu, begitu dia ingat, segera dia kerjakan sholat yang dia ketiduran darinya, terlewat atau terlupakan darinya. Dan itu tidak mengenal waktu larangan sekalipun bahkan, karena itu fardu, kewajiban bagimu, terlebih itu sholat lima waktu. Ini subhanallah, kamu subuh misalnya ketiduran, kamu sendirian gak ada yang bangunin misalnya, kamu bangun-bangun jam 5 misalnya atau lebih, waktu terlarang untuk sholat sampai terbitnya matahari. Tapi kalau kamu belum sholat subuh saat itu, kamu bangun ya sudah, kamu wudhu langsung kamu sholat, tidak peduli itu waktu terlarang sekalipun. Karena Rasulullah katakan fal yusalliha idza dzakaraha, sholatlah begitu kamu ingat, kapanpun itu waktunya. Karena ini fardu, kewajiban. Kamu lakukan ya karena ada udzur, karena kamu tertidur misalnya, terlalu capek atau yang semisalnya. Nah, hadis pula mengajarkan kepada kita perkara penting, bahwa ibadah dituntut orang itu mencocoki syariat karena kalau dia lakukan beda dan menyalahi apa yang disyariatkan, akhirnya gak diterima. Syariat dalam hal ini menentukan waktunya sebelum sholat id, harus sesuai di situ kamu lakukan. Kamu lakukan beda dengan yang disyariatkan, ya gak diterima zakat fitrahmu, sudah bukan zakat fitrah namanya. Dan itu penting. Makanya Rasulullah katakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan tidak sesuai dengan ajaran kami Rasulullah, maka itu tertolak. Tertolak, ini enggak akan diterima oleh Allah, karena dia lakukan tidak sesuai syariatnya. Karena dia kerjakan tidak sebagaimana contoh dan bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis juga Rasulullah SAW menyebutkan kalau jadi dia niat mengeluarkan zakat ini, beras, sebagai zakat fitrah. Tapi karena dia keluarkan setelah sholat, berubah berbalik dari yang semula itu zakat wajib berubah menjadi sedekah sunnah, sodako minas sodakot. Lainnya orang bersedekah ngasih, ya ada pahalanya sedekah, tapi bukan sebagai zakat yang wajib lagi baginya. Maka di situ kaidah disebutkan oleh para ulama bahwa berubah jadi sunnah atau nafilah amalan yang tampak di situ tidak lagi menjadi kewajiban. Sesuatu yang sudah tidak lagi menjadi fardu wajib berubah berganti menjadi amalan nafilah sunnah, dan itu kaidah. Ini contoh saja di dalam hadis. Salah satu contoh kasus, contoh soal, bagaimana yang semula itu wajib karena satu sebab, dalam hal ini waktu tidak tepat, tidak sesuai syariat, maka berubah menjadi amalan sunnah, sedekah. Maka begitu yang lainnya. Misalnya kamu sholat, niatmu ya sholat wajib tentunya. Maka kamu anggap ini sudah zuhur, kamu sholat, Allahu Akbar, sholat sampai selesai, assalamualaikum, assalamualaikum. Ternyata itu waktu belum masuk waktu zuhur. Kamu baru sadar misalnya, baru adzan misalnya, atau ngelihat waktu, masih jam 11 misalnya. Maka berubah sholatmu yang kamu lakukan, yang semula niatmu itu wajib, berubah menjadi sholat sunnah. Karena kamu kerjakan tidak sesuai waktunya, berganti atau berubah menjadi sholat nafilah, sholat sunnah bagimu, sehingga gak berguna sholat duhurmu. Artinya kamu masih belum teranggap mengerjakan sholat duhur. Karena ibadah ini ditentukan waktunya di dalam syariat. Hadis pula menunjukkan haramnya orang itu menunda pengeluaran zakatnya sampai seusai sholat. Haram kalau dengan sengaja tak tunda nanti ewis setelah sholat. Karena Rasulullah katakan itu gak lagi diterima baginya sebagai zakat fitrah, padahal itu kewajiban dia zakat. Maka dengan kesengajaan tidak boleh ditunda pengeluarannya untuk sampai setelah sholat. Walaupun fuqaha mereka menyebutkan begini, bahwa diterima zakat ini setelah sholat kalau masih di hari itu. Ini jadi hari Id, satu Syawal. Kalau masih dikeluarkan di hari itu, masih Diterima tapi kata mereka makruh. Tapi hukumnya makruh. Kalau dia keluarkan setelah hari Id, tanggal 2 Syawal baru dia keluarkan zakatnya, haram baginya. Sebagian fuqaha mengatakan demikian. Mereka berpendapat bahwa waktu untuk membayar atau mengeluarkan zakat itu ada waktu wajib, ada waktu haram, ada waktu makruh, ada waktu jaiz, boleh. Kata mereka, wajib kapan? Wajibnya sebelum sholat Id. Sunnahnya di yaumul Id sebelum sholat. Lebih sunnah lagi. Ya, saat kamu keluar dari rumah menuju tempat sholat, kamu bawa, kamu keluarkan, melihat orang fukara masakin, kamu kasih. Boleh, jaiz. Kalau dikeluarkan sehari atau maksimal dua hari sebelum Id, tanggal 28 atau kalau Ramadannya 30 hari 29 mulainya, tanggal 29 atau 30 Ramadan boleh dikeluarkan zakatnya, boleh. Dan memang demikian, boleh kamu keluarkan di malam 30 misalnya, kamu kasihkan ke fuqara masakin. Makruh kalau di hari Id, dan haram kalau dikeluarkan setelah sholat. Tapi pembagian lima hukum seperti ini, Allah alam dasar dalilnya apa fuqaha rahimahumullah. Kalau ngelihat hadis Ibn Abbas, hadis Ibn Umar, lebih tepatnya imma itu sunnah atau jaiz. Di antara dua itu hukumnya, enggak ada lain. Boleh sehari dua hari sebelum Id, atau sunnah dikeluarkan di hari Id sebelum sholat. Adapun setelah sholat haram untuk dikeluarkan setelah sholat. Makruh enggak ada. Karena makruh terkesan sah. Zakat fitrahnya boleh diterima cuma makruh. Padahal hadis mengatakan enggak diterima. Berubah menjadi sedekah. Seperti yang Rasulullah SAW sebutkan. Di dalam hadis juga ketika Rasulullah katakan itu diwajibkan sebagai makanan bagi saudara-saudara kalian, fuqara dan masakin, kalau memang ini yang menjadi illat sebab diwajibkannya zakat fitrah, artinya itu menjadi ilat sebab umum sehingga setiap kali ada fukara, orang-orang fakir miskin butuh makanan, ya wajib untuk diberi, untuk dikasih makan, terutama kalau mereka kelaparan. Tu'matan lil masakin, wajib untuk ditutupi, di cover hajatnya. Kalau memang itu illatnya. Kemudian juga yang kedua, kewajiban itu kalau memang itu kewajiban secara umum, gak hanya terkait Ramadan saja atau Syawal saja, tidak terkait Id saja, apakah kewajiban itu kalau dikatakan kewajiban alal a'yan atau alal kifayah, kifai. Alal a'yan berarti setiap orang wajib punya tanggungan ngasih makan mereka fuqara masakin yang kelaparan ini. Atau kalau itu kifayah, alal kifayah sebagian saja, sebagian sudah ngasih makan, ya sudah mencukupi, gugur kewajiban itu dari yang lain. Wallahu ta'ala alam, yang jelas illatnya itu yang Rasulullah katakan. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.